Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'in. Kita baca dua hadis insyaallah di siang ini. Qala al-Imam al-Hafidh Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu taala wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa Rasulullah berkata, man iktasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya mandi di sini lis-shalah, ya, untuk salat, bagi yang mau salat Jumat. Thumma raha, kemudian berangkat ke masjid. Menunjukkan mandi untuk berangkat ke masjid. Faka'annama qarraba badanatan, seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat di waktu kedua. Bahkan nama qarraba baqaratan, seakan-akan dia bertakarrub dengan menyembelih seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga. Bahkan nama qarraba kabshan akran, seakan-akan dia bertakarrub dengan menyembelih seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, barang siapa yang berangkat salat Jumat di waktu yang keempat. Faka'an nama qarraba dajajatan, seakan-akan dia bertakarrub kepada Allah dengan menyembelih seekor ayam betina. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang berangkat ke masjid salat Jumat di waktu yang kelima. Faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia bertakarrub kepada Allah dengan memberi bersedekah dengan sebutir telur. Qala fa idza kharaja al-imam, apabila imam telah keluar menuju mimbar, datang untuk naik mimbar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikr, maka para malaikat yang tadi mencatat orang-orang yang datang, mereka para malaikat mendengarkan khutbah. Wa rahiman rahimakumullah. Di sini menunjukkan terkait dengan fadilatu tabkir ila jum'ah, keutamaan berpagi-pagi berangkat ke salat Jumat. Khilaf para ulama apa yang dimaksud dengan sa'ah. Al-ula sa'ah, tani dan seterusnya. Ada yang menyatakan maksudnya adalah orangnya, yakni dia datang ke masjid sebagai orang yang pertama ke masjid, maka seperti yang bertakarrub dengan menyembelih unta. Ada menyatakan yang kalau dia orang kedua seperti menyembelih sapi dan seterusnya. Sebelum kita menarjih menguatkan bahwa yang dimaksud adalah waktu. Saat ini maksudnya waktu, misal antara terbit matahari sampai waktu Jumat misalnya 6 jam. Misalnya 6 jam. Ya, berarti dibagi 5. 1 jam 20 menit. Iya, barang siapa yang berangkat di hari pertama, ya, misalnya jam 6 sampai jam 7.20, misal, maka dia, orang-orang yang masuk ke masjid di antara jam tersebut, antara jam 6 sampai jam 7.20, dia seakan-akan berkurban, jadi bertakarub dengan nyembelih unta. Adapun yang berangkat masuk ke masjid di saah kedua, jadi dari jam 7.20 sampai 8.40, masyarakat dia ia bertakarub dengan nyembeli sapi. Seperti itu. Sa'ah. Ula sa'ah dua. Yang ketiga, ikhwan rahimah dan rahimahullah, dari hadith menunjukkan bahwasanya menunjukkan keutamaan khutbah Jumat. Nah, para malaikat saja mereka hadir mendengarkan khutbahnya imam ketika khutbah Jumat. Yang ketiga, atau yang keempat, di sini menunjukkan ikhwan rahimah dan rahimahkumullah, kerugian yang besar bagi mereka yang datang ke masjid sudah azan, sudah imam naik mimbar, karena tidak mendapat pahala taqaddum tabkir. Nah, kalau sudah imam naik, para malaikat pencatat tadi yang mencatat orang yang datang saat pertama, saat kedua, saat ketiga, mereka sudah tidak lagi mencatat, mereka menghadiri khutbahnya imam. Sehingga mereka-mereka yang datang dalam keadaan imam sudah naik mimbar, fatahu khairun katsir. Dia telah kehilangan keutamaan yang banyak. Ini kehilangan keutamaan taqaddum tabkir. Walaupun salat Jumat dia sah tentunya, selama dia ikut salat Jumat, tetapi dia telah kehilangan keutamaan yang besar. Sehingga disini menunjukkan sebagian seorang Muslim untuk datang ke salat Jumat dengan awal, jangan sampai dia terluput dari keutamaan ini. Jangan sampai dia datang terlambat, imam sudah di mimbar baru masuk ke masjid. Al-Rahimahullah Ta'ala An Salamah Ibnu Aqwa wa kana min ashabi syajarah, ia termasuk ikut bai'ah Ridwan. Qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Jum'ah, kami dulu salat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma nansharifu, kemudian kami pulang dari salat Jumat. Wa laisa lil hiltani dhillun nastadhillu bihi, dalam keadaan tidak ada di tembok-tembok tempat berteduh, naungan, bayangan untuk kami berteduh dengannya. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh sebagian ulama kita, ya, ini maksudnya adalah ketika pulang salat Jumat, matahari masih di tengah. Berarti apa? Berarti Rasul dan sahabat salat Jumatnya qabla zawal. Itu maksudnya. Ini maksudnya dilakukannya qabla zawal. Sehingga ketika pulang, matahari dalam masih di tengah, tidak ada bayangan di tembok-tembok. Arhimahullahu ta'ala wa fi riwayatin kunna nujammi'u ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami salat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syams, jika matahari telah tergelincir. Ketika sudah waktu zuhur masuk, baru kami salat Jumat. Thumma narji'u, kemudian kami pulang. Pada tatabba'u al-fai'a, kami mencari-cari bayangan untuk berteduh ketika pulang. Berarti apa? Ketika pulang sudah ada, matahari sudah condong, sudah ada bayangan. Sehingga para sahabat pun mencari-cari bayangan, yakni tempat berteduh untuk menghindari matahari. Sehingga wa rahimah rahimahkumullah, Syalban rahimahullah diantar dalam kitabnya Al-Ajibah Nafi'ah menyatakan waktu salat Jumat ada dua. Waktu salat Jumat itu ada dua. Bisa qabla zawal, bisa ba'da zawal. Yang pertama menunjukkan pernah Rasul lakukan qabla zawal, sebelum masuk zuhur sudah salat, sehingga ketika pulang mereka apa namanya, jadi ketika adzan di awal, khutbah di awal, ketika pulang masih matahari tengah, tidak ada bayangan. Bisa juga ba'da zawal seperti yang biasa dilakukan, karena hadis kedua kami saat Jumat bersama Rasulullah SAW ketika tergelincir matahari. Syekh Muthaimin rahimahullah ketika menerangkan beberapa pendapat pertama yang menunjukkan adanya Jumat sebelum zawal dengan hadis lain. Kata beliau dalam hadis lain, sahabat menyatakan, iya, kunna nusalli ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jum'ah thumma naqilu ba'daha. Ya, kami salat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami qailulah setelahnya. Kemudian kami tidur siang setelahnya. Kata Syekh Muhammad rahimahullah dalam tadi gula paham, qailulah itu di tengah hari. Di tengah hari. Sehingga ini menunjukkan mereka para sahabat awal salatnya, pulang tengah hari, tidur siang. Karena qailulah tidur siang itu di tengah hari. Demikian tersebut Ibn Rahimahullah. Wallahu a'lam. Terkait dengan masalah salat Jumat nanti, insyaallah mudah-mudahan saya tidak lupa, adalah hukum salat Jumat ketika bertepatan dengan salat ini. Nanti insyaallah mudah-mudahan saya tidak lupa, bahwasanya rukhsah. Diberi rukhsah bagi orang-orang yang menghadiri salat Id jika bertepatan dengan Jumat untuk tidak menghadiri salat Jumat. Tapi dengan dua catatan. Catatan pertama, tetap mereka sholat duhur. Catatan kedua, bagi imam, rawatib tetap dianjurkan, diharuskan datang untuk khutbah menjadi imam, ya, bagi mereka yang hadir ke masjid untuk sholat Jumat. Nah, Allahumma'alam. Bismillahirrahmanirrahim.